Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah SWT terus memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan senantiasa memberikan, mendapatkan nikmat dari sisinya di dunia dan di akhirat. Dan juga salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan mempelajari kitab shalah, dan sudah berlalu beberapa pembahasan yang kita telah mengetahui bersama tentang keutamaan pentingnya ibadah shalah. Maka kita harus betul-betul dalam menunaikannya, dalam menegakkannya, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, tidak sekedar mengerjakan sholat. Kita berlalu bahwasanya seorang itu dikatakan menegakkan sholat jika dia menegakkan secara zahir dan batin, secara lahir dan batin. Menegakkan sholat secara zahir atau lahir adalah dengan memenuhi rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat dan syarat-syarat sholat. Menegakkan sholat secara batin adalah dengan menghadirkan hati di dalam sholat, adalah dengan mentadaburi, merenungi, memikirkan apa yang dibaca, apa yang diperbuat di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita telah membaca keterangan Asy-Syaukani rahimahullah tentang waktu-waktu sholat. Dan waktu-waktu sholat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103, faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Juga di dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah Ta'ala berfirman, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, maka telah datang beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr Riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, waqtu dhuhri idza zanatish syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduri malam yahdur waqtul asr wa waqtul asri malam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yagbi syafaku wa waqtu salatil isya'i ila nisfil layli al-awsat wa waqtu salatil subhi min tulu'il fajr malam tatlu'is syamsu. Jadi Nabi SAW telah bersabda, waktu untuk salat duhur itu apabila matahari telah tergelincir dari tengah langit, condong ke arah barat. Wa kana dhillur rajul, di mana bayangan seseorang itu seperti tingginya. Malam tahduri waktun asri asru malam tahduri waktun asri, selama belum datang waktu salat asar. Waktu asri, adapun waktu salat asar adalah malam tasfarras syamsu, selama matahari belum menguning, itu masih masuk waktu salat asar. Untuk waktu ikhtiari, itu waktu orang-orang yang tidak punya udzur, maka waktunya apa? Waktu salat asarnya adalah sebelum matahari menguning. Waktu salatil maghribi, adapun waktu untuk salat maghrib, malam yaghibis syafaku, selama mega merah itu belum hilang. Wa waktu salatil isya'i, dan waktu untuk salat isya' ila sampai nisfil lail al-awsat, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Wa waktu salatil subhi, waktu untuk salat subuh, min tulu'il fajr, semenjak terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Malam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sholat lima waktu dan waktu-waktunya, menjelaskan waktu sholat duhur adalah semenjak matahari tergelincir dari tengah langit nanti sampai apa? Untuk terakhirnya kapan? Terakhirnya kapan? Untuk waktu sholat duhur, ketika bayangan benda sama panjangnya dengan tinggi benda. Bayangan benda sama tingginya dengan tinggi benda tersebut. Jika ada fa'il zawal, maka ditambah dengan fa'il zawal. Itu waktu terakhir untuk sholat duhur dan masuk waktu sholat asar. Untuk sholat asar, maka sampai matahari menguning. Sebelum matahari menguning. Ya. Di dalam satu riwayat disebutkan ketika bayangan benda itu sudah dua kali panjang benda. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa waktu terakhir untuk sholat asar itu adalah bayangan benda itu panjangnya dua kali dari tinggi benda. Nah, kalau tinggi benda 5 cm dan bayangannya sudah 10 cm atau lebih, maka itu sudah berarti sudah apa? Berakhir waktu untuk sholat asar. Ini waktu untuk ikhtiari bagi orang-orang yang tidak darurat. Sholat asar harus dilakukan sebelum matahari menguning atau sebelum bayangan benda dua kali panjang atau tinggi benda. Adapun tenggelamnya matahari, sebelum tenggelam matahari, antara ketika matahari menguning sampai tenggelam matahari, itu adalah waktu daruri, waktu darurat, waktu bagi orang-orang yang darurat, waktu sholat untuk orang-orang yang memang darurat. Dan dijelaskan tentang waktu sholat maghrib. Ya, tentunya apa? Setelah tenggelam matahari sampai apa? Sebelum mega merah itu hilang. Sebelum mega merah itu hilang. Apabila mega merah itu hilang, maka masuk waktu sholat isya. Sampai kapan waktu sholat isya? Sampai pertengahan malam. Ini ada yang mengatakan antara hilangnya mega merah sampai pertengahan malam, ini waktu sholat isya bagi orang-orang yang tidak darurat. Adapun bagi orang yang darurat, maka waktunya sampai apa? Sebelum terbit fajar. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Untuk kita-kita yang longgar, jangan sampai dundur-dundur dalam pelaksanaan sholat. Jangan sampai sholat isya nanti mungkin kalau sekarang mungkin jam 3 baru sholat isya. Padahal tidak punya udzur, tidak darurat. Jam 3 malam. Ini pun untuk sholat asar, jangan diundur-undur. Nanti mungkin apa? 4:30 baru sholat asar. Padahal tidak ada udzur, padahal longgar. Ya. Ya. Kemudian untuk sholat subuh, maka waktu sholat subuh itu dimulai dari semenjak terbitnya fajar shadiq hingga matahari terbit, sampai matahari belum terbit. Ya. Ini. Untuk salat duhur itu boleh diundurkan pelaksanaannya. Jadi secara asal ibadah sholat itu dilakukan di awal waktu. Secara umum ibadah sholat lima waktu itu yang paling afdol dilakukan di awal waktu. Sebab Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, ayul amalil afdol, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Amal yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Dan dalam satu riwayat juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang juga telah datang dari riwayat dari Ummu Farwah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul a'mali afdhal, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, as-salatu fi awali waktiha. Amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Ini disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang panas sekali, maka untuk sholat duhur itu yang paling utama agak diundur sedikit sampai cuaca agak dingin. Yang paling afdal untuk sholat duhur apabila cuaca sedang sangat panas, dalam kondisi yang sangat panas, yang paling afdal untuk diundur pelaksanaannya hingga suasana agak dingin. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza shtaddal harru fa abridu bis salah. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Yang artinya, apabila panas itu luar biasa, sangat menyengat, fa abridu, maka tunggu pelaksanaan sholat duhur sampai cuaca atau suasana agak dingin. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu termasuk fayhi jahannam. Apa? Luapan api jahannam. Kobaran api jahannam. Iya. Kemudian juga sholat isya. Sholat isya pun afdolnya diundurkan pelaksanaannya jika tidak memberatkan para jemaah. Ya, jika tidak memberatkan para jemaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau menyegerakan sholat isya jika para jemaah sudah pada hadir di awal waktu, dan beliau mengundurkan pelaksanaan sholat isya jika melihat para jemaah belum pada datang. Ya. Ibn dalam hadis Jabir dan meriwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha, idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Wasubuhu kana an-nabiyyu yusalliha bil ghalas. Untuk salat isya, terkadang Nabi SAW itu mendahulukan atau menyegerakan pelaksanaannya di awal waktu. Dan terkadang beliau apa? Menunda, mengundurkan pelaksanaannya. Apabila beliau melihat mereka, para jemaah sudah berkumpul di awal waktu, beliau segera melaksanakan salat isya. Tetapi apabila dilihat para jemaah untuk berlambat-lambat, belum tidak segera datang, beliau menunda pelaksanaan salat isya. Ya. Bahkan hampir sampai pertengahan malam. Dan adapun salat subuh, maka Nabi SAW itu yusalliha, melaksanakannya bil ghalas. Ya. Melaksanakan salat subuh di mana mah suasana masih gelap, ada cahaya fajar tapi apa masih agak gelap suasananya. Ya. Ini menunjukkan apa afdolnya atau disukai sholat subuh itu dilakukan di awal waktu, disukai atau disunnahkan sholat, pelaksanaan sholat subuh itu dilakukan di awal waktu. Iya. Dan dalam satu hadis disebutkan, asbihu bisubahi fa innahu a'zamu li ujurikum. Dalam hadis yang hasan sahih riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya, dalam hadis, dari hadis Rafi' bin Khudaij atau Khadij, Rafi' bin Khadij, Nabi SAW pernah bersabda, asbihu bisubahi fa innahu a'zamu li ujurikum. Asbihu, masuklah di waktu subuh atau pagi. Yang makna dari kalimat ini adalah atiru solatal subuhi wa qira'ataha hatta tasaffaru hatta tasaffaru. Atau hatta tasfiru. Ya. Perpanjanglah, perlamalah pelaksanaan sholat subuh dan bacaannya hingga apa? Kalian masuk pada waktu yang apa? Cahaya itu terang. Ya. Cahaya itu terang. Fa innahu a'zamu li ujurikum. Karena sesungguhnya hal itu adalah lebih besar untuk pahala-pahala kalian. Ya. Jadi hadis ini menerangkan tentang disukainya, disunahkannya memperlama bacaan dalam salat subuh dan menunjukkan bahwa salat subuh itu dilakukan di awal waktu. Ya. Dilakukan di awal waktu. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kembali kepada tentang salat isya, ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya." Ya. Jadi Nabi itu masuk pada waktu kegelapan malam di suatu malam untuk salat isya. Ya. Dan yang namanya atamah, jadi Nabi masuk pada waktu atamah. Dan atamah adalah waktu terakhir dari sepertiga malam yang pertama. Akhir dari sepertiga malam yang pertama. Hatta dhahaba 'ammatul laili, sampai berlalu pergi kebanyakan waktu malam. Suma kharaja, lalu Nabi keluar, fastolla, dan salat. Wa qala, dan Nabi bersabda, innahu la waqtuha laula an ashqa 'ala ummati. Sungguh ini waktu ini adalah waktu untuk sholat isya, andaikan tidak memberatkan umatku. Ini menunjukkan apa? Nabi menegakkan sholat isya dan pelaksananya agak diundur, tidak di awal waktu. Ini menunjukkan apa? Disukainya mengundur pelaksanaan sholat isya mungkin sampai pertengahan malam atau hampir pertengahan malam. Yang jelas diundur pelaksanaannya jika tidak memberatkan para jamaah. Kemudian untuk sholat maghrib, sholat maghrib itu disukai segera dalam pelaksanaannya. Jadi disukai melaksanakan atau menegakkan sholat maghrib di awal waktu. Di awal waktu. Ini berdasarkan kesepakatan para a'imah. Disebutkan dalam hadis Rafi' bin Khadij, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, "Kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Kami dulu biasa salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna, maka salah seorang dari kami itu selesai berpaling, selesai salat, wa innahu, dalam keadaan apa? Sungguh ayubsiru, dia melihat, betul-betul melihat, mawaqi'an nablihi, tempat jatuhnya anak panah. Ya, kalau ada yang melempar anak panah, itu masih terlihat. Selesai sholat itu masih terlihat. Jadi, menunjukkan apa? Menunjukkan kebiasaan Rasulullah SAW sholat maghrib di awal waktu. Sholat maghrib di awal waktu. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian sholat asar pun demikian, itu dilakukan di awal waktu. Yang paling utama dilakukan di awal waktu. Siapa bapak? Sebutkan bahwa seorang kembali dari sholat asar dalam kondisi matahari masih kelihatan terang, putih, bersih. Selesai sholat asar, kondisi matahari masih apa? Putih, bersih. Menunjukkan sholat asar bagi masa Rasulullah itu dilakukan di awal waktu. Ya. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Itu beberapa keterangan dalil dari as-sunnah, dari hadis tentang waktu-waktu sholat. Tentang waktu-waktu sholat. Berikutnya, poin yang ke-48 kalau di sini. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, "Man nama an salatihi." Dan barang siapa yang tertidur dari salatnya, luput dari salatnya karena ketiduran. Aw saha anha. Atau lupa terhadap salat. Fa waqtuha hina yadhkuruha. Maka waktu sholat dia adalah ketika dia ingat. Ketika dia ingat sholat tersebut. Ketika dia sadar. Ya. Jadi tidak boleh seorang apa? Tidur kemudian bangun. Wah sudah lewat waktu, saya tidak sholat. Atau mungkin lupa. Kemudian sudah selesai waktunya. Tidak boleh dia meninggalkan sholat yang dia luput darinya. Dia harus menunaikannya di saat dia ingat, di saat dia sadar. Dan sudah berlalu tentang permasalahan sholat bahwa apa? Kapan seorang itu masih berakal, masih sadar, waras, maka kewajiban sholat itu akan terus ada. Bagaimanapun keadaan dia, dalam kondisi sakit, lumpuh, dia tetap diwajibkan untuk sholat. Apalagi sakit-sakit yang ringan. Ya. Kemudian apa dalil dari apa yang beliau sebutkan? Dalil dari apa yang beliau sebutkan adalah hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat At-Tirmidzi pada nomor hadis 177 dan hadisnya sahih. Kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم من الصلاة. Jadi mereka, orang-orang, pada menyebutkan kepada Nabi SAW tentang tidur mereka dari sholat. Artinya mereka ketiduran sehingga tidak belum sholat. Padahal waktunya sudah keluar. Faqala, maka Nabi bersabda, innahu laisa fin naumi tafriyutun. Sesungguhnya tidak ada pada tidur itu tafrid, penyepelean, penelantaran. Innamat tafridu, sesungguhnya tidak lain tafrid, menyepelekan, menelantarkan. Penelantaran itu fili yaqadah. Fili yaqadah, ketika dalam kondisi terjaga. Jadi seorang itu dikatakan menyepelekan sholat kalau dia dalam kondisi sadar, kemudian dia tidak segera sholat. Ada pun tidur, itu dalam kondisi seorang tidak sadar. Maka tidak terhitung seorang yang ketiduran dari sholat, tidak terhitung dia menelantarkan atau menyepelekan sholat. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, faida nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Maka apabila salah seorang dari kalian itu lupa salat atau ketiduran atau tidur dari salat sehingga belum melaksanakan salat, falyusalliha, maka hendaklah dia salat idza dzakaraha, apabila dia ingat, apabila dia sudah sadar. Ya. Jadi seorang tetap melaksanakan sholat walaupun dia sudah keluar waktunya, apabila itu disebabkan dia lupa atau ketiduran, mungkin karena pingsan, dia sholat ketika dia sudah sadar berdasarkan hadis ini. Dan demikian pula telah datang dari hadis Anas bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang lafadznya hampir sama, di mana Rasulullah bersabda, man nama an salatihi aw saha anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur sehingga belum sholat au nasiyaha atau lupa sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, mengandalkan dia sholat ketika dia ingat. Dalam satu lafaz, la kafarata laha ila dzalik, tidak ada kafarah, tidak ada tebusan untuk itu kecuali dengannya. Ya. Jadi dengan menunaikan sholat, maka itu sudah menjadi kafarah dari kelupaan dan juga ketiduran dari sholat. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Berikutnya kita tambah satu poin. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wa man kana ma'dhuran wa adraka min as-salati raka'atan faqad adraka as-salah. Dan barang siapa yang ma'dhuran, yang mendapatkan udzur, punya udzur, wa adraka min as-salati raka'atan, lalu dia mendapati dari salat itu satu rakaat, faqad adraka as-salah, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat. Ini seorang yang karena suatu udzur dia masih mendapatkan waktu sekitar satu rakaat, atau mungkin dia mendapatkan satu rakaat sholat, maka berarti dia telah mendapatkan sholat. Berarti dia harus melaksanakan sholat itu dengan sempurna. Seorang mendapatkan waktu satu rakaat, misal wanita yang suci dari haid, dan dia suci masih ada waktu sholat, mungkin sholat asar sekitar satu rakaat, maka dia segera mandi dan melaksanakan sholat asar dengan sempurna. Iya. Sholat duhur tidak, Wanita ini tadi yang sudah suci dari haid dan sudah mandi mendapatkan satu rakaat waktu untuk sholat satu rakaat, berarti dia harus sholat asar satu rakaat, dia harus sholat asar secara penuh. Apakah dia juga harus sholat duhur? Jadi kalau ulama ada yang berpendapat, dia seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau berpendapat cukup baginya untuk sholat asar saja, tidak perlu sholat duhur. Adapun jumhur ulama, singkat ana, jumhur ulama berpendapat dia sholat asar dan sholat duhur. Ya, sholat asar dan sholat duhur. Ya. Kemudian tentang wanita yang mendapatkan waktu sholat sekitar satu rakaat, jadi mungkin dia sudah masuk waktu sholat, tapi dia tidak segera sholat. Kemudian datang haid, datang uzur padanya. Semisal apa? Sudah masuk sholat duhur, dia tidak segera sholat duhur. Akhirnya datang haid padanya. Apakah nantinya setelah suci dia harus sholat duhur? Jadi seorang wanita masuk waktu sholat duhur, dia tidak sholat duhur, kemudian datang haid, dia mengalami haid setelah itu, apakah dia nanti setelah suci dia sholat duhur? Yang tadi sholat duhurnya tadi. Ya. Jika dalam ulama ada yang berpendapat dia harus sholat duhur, ada yang berpendapat tidak sholat duhur. Sesuai Al-Fauzan Hafizullah, beliau berpendapat tidak sholat, tidak melaksanakan sholat tersebut. Iya, tidak harus melaksanakan sholat tersebut. Iya. Jadi pembahasan tentang hal ini sangat penting berkaitan dengan permasalahan apa? Nanti mendapatkan keutamaan sholat jamaah, mendengarkan waktu sholat, mendapatkan sholat Jumat. Ini berkaitan dengan apa? Mendapatkan satu rakaat. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat berarti dia apa? Harus sholat Jumat. Berapa sholat Jumat? Dua rakaat. Misal seorang masuk sholat Jumat di rakaat kedua, mereka berdiri di rakaat kedua, maka dia harus menyempurnakan sholat Jumatnya, tambah satu rakaat. Adapun kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat untuk sholat Jumat, maka dia nanti apa? Kewajiban untuk melaksanakan sholat empat rakaat, sholat duhur. Sebab dia tidak mendapatkan satu rakaat. Diwimpinan sholat jamaah, jika seorang itu mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka apa? Dia telah mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Ya. Juga di sini apa? Seorang yang mendapatkan waktu sekitar satu rakaat, berarti dia harus melaksanakan sholat yang dia dapatkan satu rakaat nanti dari waktunya. Jadi siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, faqad adraka sholah, maksudnya dia telah mendapatkan sholat. Ini berdasarkan hadis, sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka ra'atan minas salati faqad adraka shalah." Barang siapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu. Kalau mendapatkan sholat itu berarti apa? Dia wajib menyempurnakan sholat. Ya. Jika sholat itu empat rakaat, ya dia harus sholat empat rakaat, karena dia telah mendapatkan satu rakaat. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah penjelasan yang lain akan kita baca di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.